Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Berjumpa kembali jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan intisari dari kitab Hadil Arwah, tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin dalam sub pembahasan fi man yadkhulul jannata min hadhil ummah bighairi hisabin wa dzikri awsafihim, tentang orang yang masuk ke dalam surga dari kalangan umat Islam tanpa melalui proses hisab, perhitungan amalan, wa dzikri awsafihim, demikian pula penyebutan tentang ciri dan karakter mereka. Di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, kita pun telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di hadis tersebut Nabi telah mengkhabarkan kepada kita tentang orang-orang tersebut, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki keutamaan masuk ke dalam surga Allah tanpa proses hisab pun. Mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab siksaan. Di pertemuan yang lalu kita terangkan secara singkat, nah insyaallah taala semoga di hari ini bisa rampung semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ, maka Nabi ketika diperlihatkan umat-umat semuanya, ya diperlihatkan umat-umat beserta Nabi-Nya, maka Nabi melihat فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ, ternyata ada kelompok manusia yang jumlahnya begitu banyak. Sawadun azim, ay adadun kabir, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Nabi menyangka itu adalah umatnya. Kata beliau, fadhanantu annahum ummati. Saya menyangka manusia yang banyak tersebut adalah umatku. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Musa beserta kaumnya. Walakin dur ilal ufuq. Akan tetapi tengok ke sana wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ke arah sana tu. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Maka aku pun menengok ke arah tersebut. Maka aku melihat ya jumlah bilangan manusia yang begitu banyak. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, itu umat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Dan bersama mereka dari golongan umat kamu tersebut terdapat 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa proses hisab dan azab. Subhanallah. Ya. Di dalam hadis ini pun bisa kita mengambil pelajaran bahwa memang termasuk dari salah satu rangkaian keimanan terhadap hari kiamat adalah keimanan akan adanya hisab dan azab. Itu harus wajib untuk diimani. Ada tuh proses hisab yang akan kita lalui sebelum penentuan ke dalam surga ataukah neraka. Kalau sudah tahu ada penghisaban, maka sebagai seorang muslim dan muslimah yang berakal hendaknya mempersiapkan dirinya untuk melalui proses tersebut. Persiapkan matang-matang ya, bahwa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan itu tidak akan pernah luput dari penghisaban pada hari kiamat. Tidak akan pernah. Kita bisa saja lupa terhadap apa yang pernah kita ucapkan. Kita bisa saja lupa terhadap apa yang kita perbuat karena sudah lamanya kita ucapkan ucapan tersebut, karena sudah lamanya kita melakukan perbuatan tersebut dari dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi itu semuanya tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kalau Allah sampai lupa akan ucapan dan perbuatan yang pernah dilakukan oleh hamba-Nya selama di dunia, penghisaban semuanya akan didampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ucapan tersebut, sekecil apapun perbuatan tersebut, semuanya akan dibongkar, semuanya akan tersingkap pada hari kiamat. La ilaha illallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala azab. Demikian pula 70 ribu orang tersebut tidak akan merasakan azab. Bahkan diterangkan sebagian para ulama bahwasanya siksaan yang mereka terhindar darinya itu berawal dan bermula sejak di alam kubur. Subhanallah. Ya. Jadi harus diyakini itu. Ya. Setelah kita mati bukan berarti berakhir semuanya. Tidak. Justru kematian itu adalah proses awal dari kehidupan yang baru. Setelah mati kita akan menjalani kehidupan yang baru, yaitu kehidupan barzakhiyah. Makanya dalam Sunan Abu Dawud ya, di suatu hari Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an berada di hadapan sebuah kuburan, nangis. Bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut, hatta yabullah lihyatahu, sampai-sampai jenggot Uthman ibnu Affan itu basah disebabkan tetesan air mata yang keluar dari matanya. Kemudian para sahabat yang melihat tangisan Uthman ibn Affan ini pun mengatakan, "Tadhkur al-jannata wan-nar wa la tabqi wa tabqi min hadha." Ketika disebutkan surga dan neraka, kamu enggak menangis. Giliran kamu melihat dan berada di hadapan kuburan ini, kok kamu bagai, kok kamu langsung menangis, wahai Uthman? Kata Uthman bin Affan, "Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innal qabr," sesungguhnya kuburan tersebut, "awwalu manazil al-akhirah." Kuburan itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Subhanallah. "Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu." Barang siapa yang selamat di kuburan, maka setelahnya itu akan lebih mudah baginya. Itu kaidah zudat. Ya. Barang siapa yang dimudahkan kehidupannya di alam kubur, maka setelahnya itu dari proses-proses kehidupan yang akan dia lalui itu jauh lebih mudah lagi. Akan ada hari kebangkitan, kengerian ketika matahari didekatkan di dekat kita sejarak 1 mil. Orang-orang yang selamat di kehidupan kuburan tersebut akan mengalami proses setelahnya lebih mudah lagi. Subhanallah. "Wa man lam yanju minhu," dan barang siapa yang tidak selamat di kuburan, maka sesungguhnya kehidupan setelahnya itu akan lebih sulit lagi untuk dia jalani. La ilaha illallah. Ingat jemaah sekalian, di kuburan itu ada yang namanya fitnatul qabr, ada pula yang dinamakan na'im wa azabul qabr. Dua itu ya, yang berkaitan dengan kehidupan barzakhiyah, tidak akan lepas dari dua perkara ini. Fitnatul qabr, fitnah kuburan. Apa itu fitnah kuburan? Su'alul malaikah, pertanyaan-pertanyaan yang akan dilayangkan oleh malaikat kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah pertanyaannya itu, mudah. Anak TK pun semuanya bisa jawab. Mudah. Kalau pertanyaan tersebut ditanya di dunia, akan tetapi akan berbeda halnya ketika pertanyaan tersebut ditanyakan langsung oleh malaikat di kuburan. Apa pertanyaan tersebut? Apa itu fitnatul qabr, fitnah kuburan? 3 pertanyaan ini. "Man rabbuk?" Siapa rob kamu? Kan udah tuh. Ya kan, ya, anak kecil pun bisa jawab semuanya. "Man rabbuk?" Ya. "Siapa rob kamu?" Udah. "Wa ma dinuk?" Apa agama kamu? "Wa man nabiyuk?" Siapa nabi kamu? Udah. Udah. Sangat-sangat dan begitu mudahnya untuk kita jawab. Tapi itu di dunia. Itu di dunia. Sekali lagi akan berbeda keadaannya ketika pertanyaan tersebut ditanyakan di kuburan dalam keadaan kita sudah wafat. La ilaha illallah. Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Rabbul Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada lisannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka itulah kandungan makna dari firman Allah Rabbul Alamin, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Dan niscaya kami akan kokohkan lisan-lisan, mulut-mulut orang-orang yang beriman tersebut dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Diterangkan sebagian ulama tafsir, kehidupan akhirat tersebut ay fil qabr, di kuburan, ketika ditanya oleh malaikat, dikokohkan oleh Allah Rabbul Alamin mulut-mulut mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut. "Man rabbuk?" "Siapa kamu?" "Rabbi Allah." "Rabbku adalah Allah Rabbul Alamin." Wa madinuk dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa man nabiyuk, siapa nabi kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Ustaz? Kok bisa bahasa Arab nanti? Saya enggak pernah belajar bahasa Arab. Iya, Bu Haifah. Enggak bisa. Kok bisa nanti saya menjawab? Sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah untuk mengokohkan lisan hamba-hambanya yang beriman dan istiqomah di atas agamanya. Adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilayangkan ini, man rabbuk, mereka mengatakan ha la adri sami'tun nas yaqulu kadza faqultuhu, saya enggak tahu wahai Allah, saya enggak tahu, dahulunya saya mendengarkan manusia mengatakan demikian, maka aku pun ikut-ikutan mengatakan apa yang mereka katakan. Subhanallah, itulah keadaan ya antara seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang dikenal dengan azabul qabr wa na'imuhu, di alam kubur itu akan kita dapatkan dua perkara. Ya, salah satu di antara dua perkara. Apa itu? Apakah kita akan mendapatkan nikmat kuburan ataukah siksa kuburan? Nah, itu tadi. Siapa yang selamat dari tiga pertanyaan tersebut, maka setelahnya dia akan merasakan kenikmatan demi kenikmatan. Kuburan yang tadinya ukurannya sempit menurut pandangan mata kita yang masih hidup, maka tidak demikian dengan apa yang mereka rasakan dari orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah, istiqomah, dan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Luas terasa kuburan mereka sejauh mata memandang. Kuburan yang kita sangka gelap menurut kita yang masih hidup, tidak demikian dengan apa yang mereka rasakan. Terang benderang di dalam kuburannya mereka. Maka jangan kasihan dong sama orang-orang yang beriman kepada Allah. Justru mereka-mereka yang beriman kemudian istiqomah di atas agama Allah, wafat dalam keadaan kebaikan, wafat dalam keadaan husnul khatimah, justru kita harus iri kepada mereka, karena kita enggak tahu akhir dari penghidupannya kita. Subhanallah. Dijabah azalih. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 70 ribu orang golongan tersebut, maka para sahabat pun penasaran siapa sih mereka-mereka itu. Kemudian diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yarqun. Ini yang kemarin kita berikan tanbih, berikan penjelasan. Ya, ini diterangkan oleh para ulama. Ya, setelah saya mengecek lagi, memang betul ini riwayatun syadzah, riwayat yang keliru yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya alaihi rahmatullah. Jadi ini enggak benar nih, diingkari oleh para ulama lafaz yang ini nih, humul ladzina la yarqun, orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Ya, enggak benar nih kata para ulama, ini riwayat yang keliru. Ya. 70 orang, 70 ribu orang tersebut adalah mereka-mereka yang tidak pernah meruqyah. Loh, kok bisa? Orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Berarti ini riwayat yang keliru ya. Wala yastarqun, ini yang benar. 70 ribu orang tersebut adalah mereka-mereka yang tidak pernah meminta. Nah, itu yang benar. Bukan yang meruqyah, tapi meminta di ruqyah. Meminta di ruqyah. Ya. Jadi tiga kemarin tuh kita sebutkan keadaan tentang orang-orang yang di ruqyah. Ada yang masih ingat? Hah? Ada yang masih ingat enggak? Abu Musaffa. Tafadhal. Apa itu perincian tiga orang yang di ruqyah ada kemarin tuh? Masih ingat enggak? Hah? Ada jamaah sekalian, enggak apa-apa, kita murojaah ini biar teringat faedah tersebut. Ayo Pak Yudi, silakan Pak. Hadir kemarin, Pak. Enggak. Ayo, siapa? Penting kok. Abu Haifah. Ah, Dedi. Silakan. Ayo. Pas. Enggak apa-apa. Ngomong aja. Ngomong enggak apa-apa. Ini kan faedah ilmu nih. Ayo. Abu Syamil. Tafadhol. Hah? Pertanyaannya, kemarin tuh saya sebutkan tuh ada tiga bentuk manusia dalam hal keadaan dia di ruqyah. Ada tuh tiga tuh kemarin saya sebutkan tuh. Masih ingat enggak Abu Syamil? Antum. Yang pertama, orang yang minta diruqyah. Gimana nih? Orang yang minta diruqyah, gimana tuh hukumnya? Haram enggak? Hukumnya enggak sampai haram ya, jangan sembarang ngomong. Tuh, karena banyak yang salah paham. Ini haram, antum minta diruqyah itu haram. Enggak sampai demikian. Kita jawab, itu menyelisih yang lebih afdol. Dan orang-orang yang minta diruqyah itu tidak akan masuk dalam orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan ini nih. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Ini yang pertama. Orang-orang yang sengaja minta diruqyah, nah, ini menyelisih yang lebih afdolnya. Ya. Kemudian yang kedua. Hah? Hah? Udah hampir benar. Ya. Masya Allah ya. Ada orang yang sakit nih. Kita lihat memang gejalanya kayak gejala-gejala kena sihir nih. Ya. Kemudian kita tawarkan, sini, saya mau meruqyah kamu. Gimana sikapnya kita yang ditawari begini? Ya enggak apa-apa, diterima. Kenapa? Karena kita enggak minta. Dipahami ini? Ya, ini penafsiran diingat-ingat nih. Ya, ditawarkan, saya ingin meruqyah kamu, kayak kamu kena sihir memang nih. Ya. Kena sihir. Ya, sudah ke beberapa dokter, tim medis. Dokternya bilang enggak ada. Enggak apa-apa, kamu sehat aja ini. Sehat nih. Tapi kok bawaannya apa? Kalau orang yang kena sihir itu salah satu cirinya itu bawaannya sedih terus, galau terus. Ya, sini saya ruqyah kamu. Yang demikian ini ya diterima, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Dan itu bukan dan tidak masuk ke dalam hadis ini nih. Ini berbicara apa? Yastarqun, meminta diruqyah. Wong tadi enggak minta kok. Ya. Kemudian yang ketiga, ah, barakallahu fiik. Ditawarkan diruqyah, kemudian dia menolak. Ah, enggak mau saya. Ini yang disebutkan oleh para ulama menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi itu ketika ditawarkan dan ingin diruqyah oleh Jibril, beliau terima. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, itu pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahami itu. Kemudian sedikit yang berkaitan tentang ruqyah ini, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ruqyah itu enggak semua kemudian kita katakan ruqyah syar'iyah. Itu kan banyak sekarang tuh label-label ruqyah syar'iyah. Ya, pengakuan, sekedar pengakuan. Yang paling inti itu adalah bagaimana kita melihat prakteknya ketika meruqyah. Ya, banyak. Saya sering disebutkan tuh. Oh, itu di sana tuh ada ruqyah syariah. Tanya gimana dia? Oh, ada embel-embel inilah, disuruh bawa kain putih lah, inilah macam-macam. Ya, subhanallah. sebutkan oleh para ulama, walir ruqyatil masyru'ah syurut ats-tsalatsah, untuk ruqyah yang syar'i itu ada tiga syarat. Ya. Al-awwal, yang pertama, antakuna ar-ruqyatu bikalamillahi azza wa jalla au bi asma'ihi au sifatihi au bima uthirah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Ruqyah tersebut harus dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu sif, apa Al-Qur'an tersebut adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami telah turunkan Al-Qur'an tersebut sebagai obat. Obat untuk penyakit batin dan jasmani. Al-Qur'anul Karim. Ataukah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ataukah dari apa-apa yang telah diriwayatkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada doa-doanya yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, antakuna bil lisanil arab arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, harus dengan bahasa Arab ataukah bahasa yang bisa dipahami maknanya. Banyak juga tuh tukang-tukang sihir berkedok ruqyah. Tapi saya lihat Ustaz bahasanya itu tulisannya tulisan Arab. Iya. Tulisan Arab tapi maknanya kesyirikan. Ya, saya pernah diperlihatkan memang, wah, ternyata di situ ada tawassul yang syirik, ya, dengan menyebut nama-nama dari kalangan makhluk. Tulisannya bahasa Arab. Ya, orang yang enggak ngerti, pikirannya ini kan bahasa Arab. Ya. Jadi jangan terkecoh. Ya. Harus dipahami tuh maknanya betul, kandungannya baik. Ats-tsalits, yang ketiga, al-i'tiqad. Ini penting nih. Annar ruqa la tu'assiru bidzatiha, balit ta'fir minallahi azza wa jalla. Ini penting untuk diperhatikan kedua belah pihak. Orang yang meruqyah dan diruqyah. Harus diperhatikan ini. Ya. Bahwasanya syarat yang ketiga, al-i'tiqad, keyakinan. Keyakinan bahwasanya ruqyah tersebut tidak memberikan efek, ya, dengan sendirinya, tidak. Bukan ruqyah itu yang menyembuhkan. Itu harus dipahami, baik yang meruqyah dan diruqyah. Ya. Balit ta'fir minallahi azza wa jalla, akan tetapi yang memberikan pengaruh tersebut dari ruqyah yang dilakukan adalah Allah Rabbul Alamin. Itu cuman sebab. Itu diperhatikan baik-baik. Jadi, ya, ini penting bagi orang-orang yang meruqyah juga. Kalau mendapati masyarakatnya awam, belum paham tentang permasalahan, ya diterangkan kepada mereka. Itu bagian dari dakwah. Terangkan kepada mereka. Ini bagian dari tauhid, pelajaran tauhid untuk kita tanamkan di masyarakatnya kita. Pak, Bu, ini ruqyah ini itu tidak bisa memberikan kemanfaatan dengan sendirinya, tidak. Tapi semuanya itu dari Allah Rabbul Alamin. Kita ajak manusia, kita ajak kaum muslimin untuk mereka selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, yang harus diperhatikan. Kemudian tentang pengaruh ruqyah, itu kan ada tuh ketika seseorang meruqyah, kadang efeknya cepat, ya kan? Kadang udah diulang-ulang gak efek. Ya, maka tentang cepat lambatnya, ya, kuat lemahnya ruqyah yang dilakukan oleh seseorang itu diterangkan oleh para ulama, ada dua perkara. Ya. Yang pertama, ingin agar, ya, ruqyah tersebut memberikan efek yang lebih cepat, ya, reaksi yang lebih cepat, maka yang pertama, ya, yang berkaitan dengan orang yang meruqyah. Yang pertama, yata'allaqu birraqi bi ayyakuna sahib iman wa salahin wa huduri qalbin lima yaqra. Ini yang pertama ini yang berkaitan dengan orang yang meruqyah dulu. Ya, orang yang meruqyah tersebut haruslah dari kalangan orang yang beriman, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita berbicara tentang apa? Pengaruh dari ruqyah itu sendiri. Semakin orang yang meruqyah tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang baik dan orang yang paham dengan apa yang dia baca, maka itu pengaruh ruqyahnya lebih cepat untuk dirasakan. Jadi beda tuh, jangan sekedar nyari orang yang baca saja. Beda dengan orang yang apa? Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, kemudian dia bisa memahami apa yang dia baca, dia meresapi apa yang dia baca. Pengaruh ya. Athani, itu tadi yang berkaitan dengan apa? Orang yang meruqyah. Athani, diperhatikan baik-baik. Yata'allaku bil marqi bi ayyakuna mu'tamidan 'ala Allah mungkinan bi syifa'ihi wa nafi ayatihi. Berkaitan dengan orang yang diruqyah. Ya, orang yang diruqyah. Gimana seharusnya dia biar ruqyah yang dilakukan itu bisa memberikan efek yang cepat, efek yang kuat, pengaruh yang baik terhadap dirinya? Hendaknya dia selalu menggantungkan hatinya, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus yakin bahwa apa-apa yang dibaca tersebut dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemanfaatan untuk dirinya, bukan sekedar tajribah, coba-coba. Itu diingat-ingat tuh. Ah, enggak ada salahnya kita ruqyah aja yuk. Jangan, bukan coba-coba tuh. Iya, bukan coba-coba tuh. Harus yakin. Yakin, sandarkan diri kepada Allah, dan kita pun yakin bahwa memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah syifa, penyembuh. Ya. Kayaknya kita coba aja nih. Kan enggak ada salahnya kita ruqyah. Itu yang disebutkan dan diberikan peringatan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau memberikan ta'liq terhadap sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, coba dengarkan baik-baik ucapan Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, "Falau kana alladhi yuqra 'alaihi al-Fatiha yashukku fi hadha wa yaqul wallah la adri lakin nujarrib fa innahu la yanfa'uhu illa budda min qabulin tam." Ya, maka kata beliau, jika sekiranya orang yang dibacakan Al-Fatihah tersebut, ya, ruqyah dengan membacakan Al-Fatihah, ya syukku fi hadza, dia ragu. Ya, ragu ini bisa sembuh enggak ya? Bisa sembuh enggak ya dengan ruqyah? Ya. Dia mengatakan, "Ah, enggak tahu lah. Lakin mujarrib, enggak ada salahnya kita coba." Iya, katanya, "Enggak ada salahnya kita coba." Ya, kata beliau, "Fa innahu la yanfa'uhu." Maka perbuatan ini tidak akan memberikan kemanfaatan untuk dirinya. Idla budda min qabulin tam, tapi harus disertai dengan apa? Penerimaan yang sempurna. Dia yakin ya bahwa ruqyah itu adalah salah satu solusi dari Islam dalam hal pengobatan. Ya, harus diyakini dong. Jangan coba-cobatan mujarrib. Kita coba dulu ah. Ya, kali aja sembuh. Ya, jangan, harus diyakini. Ya. Barakallahu fik. Itu yang berkaitan dengan ruqyah. Maka kembali di kitab tersebut kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, "Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-wasf alladhi yastahiqqu bihi haula dukhulal jannati bighairi hisabin huwa tahqiqut tauhid wa tajriduhu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sifat untuk orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa diazab, adalah mereka-mereka yang mewujudkan dan memurnikan tauhid. Inilah keunggulan, salah satu di antara sekian banyak keunggulan orang-orang yang mentauhidkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disepelekan permasalahan tersebut, jangan pernah disepelekan masalah dakwah ila tauhid. Waduh, kok masalah tauhid aja pembahasannya? Ya, kapan sih kita bisa berkembang kalau pembicaranya, pembahasannya tentang tauhid, tauhid, tauhid. Ya subhanallah. Dari tauhid inilah akan muncul ya muslim dan muslimah yang kokoh dan kuat. Dari tauhid inilah akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan permasalahan yang mudah ini. Bukan permasalahan yang enteng, permasalahan tauhid tersebut. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, jangan pernah merasa bosan untuk membekali dirinya kita dengan pelajaran tauhid. Sebagai seorang muslim dan muslimah, jangan pernah menyepelekan untuk mengambil bagian mendakwakan tauhid di tengah keluarga dan masyarakat kita. Banyak orang enggak tahu, sama sekali enggak tahu memang. Dan itu banyak saya temukan. Ya. Ada yang pernah ikut kajian. Dia dukun. Ini kejadian ya waktu di Makassar saya. Ya. Kajian dukun dia memang terkenal ya tetangga ikhwah kita itu ikhwan yang ngomong ada salah seorang jamaah ustaz tetangga saya itu dukun ya nggak apa-apa bawa aja ikut kajian ini diajak betul diajak datang ya karena saya sudah tahu diberitahu sama ikhwan ini dia bakalan datang jadi saya singgung sedikit masalah tauhid tentang kesyirikan. Alhamdulillah, yang namanya hidayah kita enggak tahu. Kita sampaikan saja setelah sholat isya selesai kajian, langsung dia datangin saya. Demi Allah Ustaz, saya enggak tahu itu kesyirikan. Saya enggak tahu. Sekarang alhamdulillah saya bertobat dari semuanya itu. Pulang dibakar semua jimat-jimatnya. Berhenti dia dari praktek tersebut. Subhanallah, jangan pernah remehkan jamaah sekalian. Mungkin kata-kata tersebut, mungkin pelajaran tersebut sudah kita ketahui, tapi gak demikian dengan orang lain. Bisa jadi itu adalah pelajaran yang berharga yang mereka seumur hidupnya memang gak pernah dengarkan. Subhanallah, alhamdulillah ya, sampai sekarang ikut pengajian sunnah terus, ikut pengajian tauhid tersebut, alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu sholihan ya, jadi jangan jangan pernah berputus asa, terus sebarkan tauhid tersebut di tengah keluarganya kita, di tengah masyarakatnya kita. Subhanallah, luar biasa ini. Ya. Itu tadi tidak minta diruqyah, tidak bertatayur, ya melakukan perbuatan menganggap sial dengan melepaskan burung, tidak melakukan kai, kemudian dia bertawakal, itu semua rangkaian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah lepas. Ya. Fala yas'aluna ghairahum ayyarqiyahum wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka enggak pernah minta kepada orang lain untuk diruqyah, jangan. Waduh, Ustaz, gimana tuh? Saya sebelum kenal pengajian, saya sebelum dengar hadis ini, dulu pernah minta diruqyah. Gimana tuh? Ya kita katakan semoga ketidaktahuan tersebut menjadi uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga masih ada kesempatan buat kita masuk dalam 70 ribu orang tersebut. Ya. Masya Allah, pertanyaan yang bagus dari Pak Yudi. Gimana tuh kalau kita yang memintakan orang lain? Ada misalkan orang tua saya, anak saya, ya, ponakan saya yang sakit, kesurupan terus, galau terus, sedih terus, kadang ketawa sendiri, ya, mungkin lamarannya ditolak atau yang lainnya, ataukah pernah dilabar terus nggak mau, akhirnya disantet, gimana tuh? Saya ngambil inisiatif sebagai om dia, sebagai orang tua dia, ini kasihan anak saya ini, ya, kayaknya pergi cari orang ya untuk diruqyah, gimana tuh? Itu perbuatan yang baik. Ya, itu perbuatan yang baik. Itu termasuk dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Ya. Itu pula termasuk dalam apa? Manistata'a, ya. ayam fa'akahu falyaf'al. Itu bagus. Barang siapa yang bisa memberikan kemanfaatan untuk saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Sekali lagi, dibedakan semua bentuk-bentuk gambaran tersebut ya. Yang tadi, yang seperti yang Pak Yudi sebutkan tadi, inisiatif dia untuk mencari orang, meruqyah orang tersebut, itu perbuatan yang baik. Yang menyelisih yang lebih bagus adalah orang itu sendiri yang minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena kata para ulama, setidaknya telah mengurangi nilai tauhid dan tawakal yang ada pada dirinya. Ya, barakallahu fik, pertanyaannya bagus. Naam. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa tiyarah nau'un minasy syirk, dan tiyarah ma'khudhatun minat thoir, terambil dari kata at-thoir, burung. Kebiasaan orang Arab tuh seperti yang kita terangkan kemarin apa? Sebelum berpergian, sebelum melakukan sesuatu, ya, ambil burung dulu, kemudian dilepaskan. Kalau terbangnya ke arah kanan, mantap nih, lanjutkan. Ya, safarnya lanjut. Ya, apa yang dia ingin lakukan, lanjut. Giliran burungnya terbang ke arah kiri, waduh kayaknya sial nih. Nah, itu namanya tatoyur tuh. Kemudian diterangkan oleh para ulama, tatoyur itu bukan sekedar dengan burung saja. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, berkaitan dengan waktu, zaman, ataukah yang lainnya, kapan seseorang menganggap sial ataukah mendapatkan kebaikan dengan perkara-perkara tersebut, itu masuk semua hukumnya dalam hukum tatayur. Paham? Pingin nikah tanggal 13, wah, sial ini, gak boleh, takutnya nanti baru sebulan sudah cerai. Iya, ini apa hubungannya? Kasihan tuh tangga, ya angka 13 tuh. Ya makanya di lift-lift tuh, ya di hotel-hotel gak ada tanggal apa lantai 13, gak ada di liftnya tuh 13 tuh, langsung diloncat 12. Ya, la ilaha illallah. Ada burung agak hitam hinggap di rumah. Siapa sih dia yang bakalan meninggal di antara keluarganya kita? Ya, apa salahnya burung itu? Ya, banyak sekali. Ada kupu-kupu masuk. Kayaknya ini bakalan ada tamu kita ini. Ya. Maka itu semuanya perkara-perkara yang harus diterangkan kepada masyarakat kita, keluarganya kita. Ya, itu penting. Melihat orang, ya, seperti yang sebutkan tuh, mungkin tiap-tiap daerah beda-beda ya. Ya, mau keluar pergi ke Tanah Abang misalkan, contoh saja, kenapa lihat waria, aduh kayaknya sial nih. Ya, lihat waria, lihat bencong, akhirnya nggak jadi. Ya, pergi main bulu tangkis saja lah kalau begini. Ya, jadi itu semuanya masuk dalam hukum tatayur, menganggap baik ataukah menganggap sial sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Memang nggak ada hakikatnya tuh, ya nggak ada hakikatnya. Ya, wa yatawakkaluna 'alallahi wahdahu la 'ala ghairihi, dan mereka itu orang-orang yang 70.000 orang tersebut adalah orang-orang yang senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Inti dari tawakal itu jamaah sekalian ada dua, ingat-ingat nih. Inti dari tawakal itu ada dua. Yang pertama, kejujuran, penyandaran hati seorang hamba kepada Allah. Itu yang poin yang pertama. Dia betul-betul yakin. Ya, dia serahkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia melaksanakan sebab-sebab yang diperbolehkan. Harus dua nih. Harus dua. Ya, dalilnya mana Ustaz? Mana tuh dalilnya? Dalilnya kisah seekor burung yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-thair taqdu khimasan wa taruhu bitana. Itu dalilnya tuh. Ya. Sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada seekor burung yang tadinya di pagi harinya dia keluar dalam keadaan perutnya kosong, kemudian di sore harinya dia pulang dalam keadaan perutnya sudah penuh. Ya, burung itu kan enggak hinggap, enggak diam saja di sarangnya, tapi dia keluar. Itu diterangkan oleh para ulama bagian dari apa? Fi'lul asbab, melakukan sebab, ikhtiar. Ya, ingin punya anak, ya nikah dong. Ingin sawahnya nanti bisa dipanen, ya nanam dong. Ya, taburin dengan pengairan, pupuk, ataukah perkara-perkara yang lainnya. Itu sebab semuanya. Jadi dua perkara tersebut, ya. Wa tarkuhum al-istirqa' wa at-tatayyur huwa min tamamit tawakkuli 'ala Allah, kama fil hadits at-tiyaratu syirkun. Dan mereka meninggalkan untuk minta diruqyah, demikian pula mereka tidak melakukan tatayyur. Semuanya itu merupakan bentuk dari kesempurnaan tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, sedikit lagi. Wa ammar ruqyatul ain fahiya ihsanun minar raqi. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Adapun meruqyah, maka itu adalah bentuk kebaikan dari orang yang meruqyah. Bentuk kebaikan. Ya. Waqad raqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu. Nabi pernah diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Pernah Nabi kena sihir, pernah. Ya. Maka di ruqyah oleh Jibril alaihi salam, wa adina lahu fir ruqa, dan Nabi mengizinkan yang tadi kita sebutkan itu, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Kalau memang ditawarkan, disodorkan, saya ingin meruqyah kamu, jangan ditolak. Kenapa? Nabi enggak tolak ketika Jibril alaihi salam ingin meruqyahnya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, wa adina lahu fir ruqa. Ya. Beliau buktikan dengan perbuatannya dan ucapannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa biha ma lam yakun fiha syirkun. Tidak mengapa ruqyah itu, tidak mengapa selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Itu penting. Ya, jadi bukan sekedar label apa ruqyah syar'iyah untuk mengelabui masyarakat, tidak, tapi harus dilihat hakikatnya. Ya, ternyata jimat-jimat bukan Al-Qur'an. Tulisannya bahasa Arab, ternyata bukan Al-Quran. Ya, ternyata kandungannya bahasa-bahasa kesyirikan semuanya. Subhanallah. Wasti'dhanuhu fiha. Dan juga bentuk izin dari Nabi SAW dalam permasalahan ruqyah. Manistata'a minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al. Ini yang tadi kita sebutkan. Barang siapa yang bisa memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Kita mampu meruqyah orang, ya dilakukan sebagai bentuk cintanya kita kepada kaum muslimin. Wa hadza yadullu ala annaha naf'un wa ihsanun. Ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu adalah perkara kebaikan dan yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Wadhalika mustahabbun matlubun lillahi wa rasulihi. Dan itu perkara yang disenangi dan dituntut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Farraqi muhsinun. Maka orang yang meruqyah itu adalah orang yang telah melakukan kebaikan. Ya. Ini jamaah sekalian, apa yang bisa kita paparkan. Semoga yang singkat ini memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang baru. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.